yang ku bisikkan. Asa kau tahu bagaimana rasanya paham. Kias sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau merasa lega, ku sampai di sana. Perlahan masa depan, siapa tahu jari kita udah gak samudra lagi. Dan ku bisikkan asal kau tahu.